Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Amma ba'd, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja, azakumullahu jami'an. Malam ini kita masuk langsung kepada tadribat, ya. Tadribat, latihan untuk menguji kemampuan tentang penguasaan kaedah yang terkait dengan idhafah. Jika latihan ini dapat antum jawab dengan sempurna, dengan baik, maka bisa dikatakan sebagian besar tentang kaedah ini antum sudah kuasai. Tapi mengingat waktu sudah lewat, ya, jam 9 lewat, maka langsung saja, yaitu ada beberapa ayat yang saya tampilkan di sini, ya, ini terkait idhafah. Adapun permintaan itu setelah ayat at-tadrib awal, itu perintahnya, ayatnya di atas. Jadi perintahnya di bawah, ayatnya yang di atas. Taib, silakan untuk dibaca perintah dulu, nanti baru baca ayatnya. Jazakumullah khair, kita berikan kesempatan kepada ikhwah dan akhwat yang ada di rumah di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di halaman 51, ya, pembahasan al-idhafah. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Assalamualaikum. Ya. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu ya, Ma. Ya, Ustaz. Iya. Yang at-tadribul awal. Iya. Nah. At-tadribul awal ayinil mudhaf al-musanna wal jam'a min al-ayati as-sabiqati min al-ayati as-sabiqati allati tahtaha khattun. Iya. Apa artinya? Tentukanlah, iya, mudhaf yang musanna dan jamak dari ayat yang telah lalu yang di garis bawahi. Iya, yang di bawahnya ada garis satu yang di garis bawahi. Baik. Nah, sekarang tinggal kita baca ayat ini, silakan dibaca. Kemudian perhatikan yang di garis bawahi. Iya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alladziina yadhunnuuna annahum mulaqullahi. Ya, mulaqullah. Nah. Tapi ini saya tidak mengambil apa ayat secara sempurna karena maksud ini adalah terkait dengan apa? Pembahasan, ya. Ya. Terkait hanya pembahasan. Ya, jadi maksud di sini bukan masalah tafsir tapi masalah kaedahnya. Baik. Mana itu? Mulaku. Iya, mulaku. Bentuk apa itu? Jamak. Taib, jamak. Jamak apa? Jamak taksir kali ya, Ustaz. Jamak taksir. Yakin? Kalau jamak taksir, mufradnya apa? Dari kata laki, ya. Ya. Kalau sulasinya laqiya. Ya. Laqiya yalqa. Laqiya ya. Laqiya yalqa. Laqian. Sifatnya laqin. Laqin. Fa'il. Laqin asluhu laqiyun. Ya kan? Sama seperti madha yamdi. Taib. Madin. Nah, madha itu syahid tilfas. Lihat TV-nya. Syahid tilfas, ya, salam. Taib. Jadi kalau sulasinya adalah laqiya. Iya. Laqiya timbangan fa'ila. Nah. Laqiya yalqa. Jadi kalau kita melihat fi'il mudhari, silakan lihat di kamus. Cuma rata-rata kamus tidak ditulis fi'il mudhari'nya, hanya dikasih kode. Apa kodenya? Biasanya kalau ain fi'ilnya, ain fi'il ini, ain fi'il huruf tengah, ini timbangan fa'ila. Timbang apa? Fa'ila. Kita rumus fa'ila. Huruf pertama fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Artinya kalau ain fi'il mudhari'nya fathah, maka kasih kode harokat dia. Berarti apa? Laqiya yalqa. Nah, ini fathah nih. Kalau ain fi'ilnya kasrah, mudhari'nya kasrah, dia kasih harokat kasrah di bawah. Contoh, jalasa. Iya. jalasa berarti mudhari mai yajlisu. Nah, kalau dia begini berarti mudhari apa? Yajlisu. Tapi kalau dia kasih kode apa? Dhamma, berarti mudhari ain fi'ilnya dhamma. Contohnya nasara. Nolong, nasara kasih dhamma di sini. Nah, itu bisa lihat di kamus. Nah, berarti apa? Ain fi'il mudhari-nya dhamma. Nasara yansu. Berarti yansuru. Baik. Tapi kalau bagi pemula, sering saya ucapkan ada kamus, kamus Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus. Ya, itu apa? Kamus yang cukup boleh kata termasuk kamus awal barangkali ya. Ya, beliau seorang profesor lulusan Al-Azhar ya, Mesir. Seorang pejuang juga itu. Baik. Masyaallah. Ana dari? Ya, ini kasrah ya, ini kasrah. Ya jelisu. Baik. Jadi apa? Yalqa laka yalqa. Nah, kalau kamu seri Muhammad Yunus itu ditulis mudhari'nya ya. Lakyan. Jadi maksudnya apa? Lakyan. Kemudian isim fa'ilnya apa? Lakin. Nah, ini. Lakin. Timbang apa? Fa'il. Nih. Lam fa, kemudian alif fa'il. Timbul pertanyaan, mana lam hurufnya? Lam fi'ilnya mana? Lam fi'ilnya ya itu. Huruf ya. Asal apa? Laqiyun. Itu asalnya. Laqiyun. Laqiyun. Timbangan fa'ilun. Laqiyun. Kena ya baris dhamma. Ya ini isim, kalau dia isim di akhir qablaha kasrah namanya isim manqus. Ya. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah merupakan ya huruf itu. Nah, huruf kata itu enggak bisa di apa? Bagian dari kata itu. Bukan tambahan seperti ya musanna, ya jamuskar salim itu kan tambahan. Ya. Bukan asli. Nah, qablaha, qablaha kasrah itu ingat kaidahnya, qablaha kasrah, bukan sukun. Kalau dia sukun enggak masuk. Qablaha kasrah. Maka dikata isim manqus. Bagaimana kaidah isim manqus? Kalau dia ghair muhalla bi'al, tidak pakai alif lam. Yang kedua laisa mudhaf. Kemudian tidak dia apa? Mansub. Berarti dia marfu' atau majrur, dibuang huruf ya-nya. Kalau dia marfu', buang huruf ya-nya. Kalau dia majrur, buang huruf ya-nya. Tapi kalau mansub, ada laqiyan. Ya-nya enggak dibuang. Nah, ini marfu'. Laqiyan. Lakin. Nah, sekarang innahum kan jamak hum itu. Ya. Berarti khabarnya juga jamak. Nah, coba ditasbihkan. Laqi, lakin. Ini apa? Mufradnya seperti darib, daribun, daribani, daribuna. Lakin laqiyani. Ianya muncul kembali. Kenapa muncul? Karena ianya fathah, bukan dhamma, bukan kasrah. Karena dia fathah. Apa? Dia fathah. Kalau fathah itu harakatnya apa? Muncul. Muncul. Yaitu huruf ianya. Lakin laqiyani. Nah, lakin laqiyani. Itu musanna. Laqiyani. Baik, jamaknya? Laqiyuna. Laqiyuna kan? Itu asalnya. Jamaknya kita ambil asal dulu. Laqiyuna. Nah. Kan gitu. Ini aslinya, laqiyuna. Sama dengan fa'ilunya, daribuna. Daribuna. Kan huruf akhir kan huruf akhir apa? Ya kan? Sama darib, huruf akhirnya ba. Daribu, laqiyu. Nah, ini ya berat siqal berdhamma. Nah, maka hudhifatil ya, dibuang ya-nya. Kalau dibuang apa yang terjadi? Baca. Laqiyuna lebih berat lagi dari yang ini. Kenapa? Karena waw sebelumnya kasrah. Kaedah enggak masuk. Waw sesuanya apa? Dhamma. Makanya harakat dhamma di asal waw ini tarik ke belakang. Jadi, nah. Jadi apa? Laquna. Itu dia. Laquna. Nah. Atlaquna orang yang bertemu. Orang yang orang ini isim fa'il ini, isim fa'lak, isim fa'il. Menunjukkan pelaku. Orang, menunjukkan orang, orang yang bertemu. Laquna. Nah, sekarang kaidah nah idhofah kan? Apa kaidah idhofah? Ini mudhaf. Mudhaf dalam bentuk jamak sekarang saya mau idhofah kepada kata Allah. Apa kaidah yang sudah kita pelajari? Dibuang huruf nonnya. Nah. Jadi apa? Laku Allah. Lakullah. Nah, buang nonnya. La daqul laqullahi. Allah berzidah itu senantiasa mudhaf ilaih. Majrur. Perhatikan laqullahi. Betul itu bacaannya? Iya, ha. Mulaku. Nah, enggak ini yang sulasi ya? Oh, enam. Nah, ini yang sulasi. Oh, tadi kan sulasi laki ya. No. Sekarang kok ada mimnya? Dari mana itu? Itu timbangan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Fa'ala. Laqa. Yulaqi. Nah, ini kalau ini timbangan laki ya. Yang sulasi. Nah, kemudian tambahan wazannya ada tambahan. Masuk tambahan fa'ala. Tambahan. Yang belajar sorab dia akan tahu. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Nah. Yang tadi ini asal kata, akar kata daripada lakia. Nah, kemudian ada tambahan imbuhan. Sisipan di tengah-tengah. Laqa. Alif. Timbangan fa'ala. Kan asal fa'ala. Fa'ilah. Nih, huruf A ini tambahan ini. Wazan. Berarti apa? La ko. La ko. Itu dia. La ko. Fa'ala. Yula yufa'ilu. Yulaqi. Yulaqi. Nih. Iya kan? Yulaqi. Baik. Isim fa'ilnya? Kita sudah pernah belajar isim fa'il dari fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari? Kalau dia selain, kalau dia bukan sulasi, dari fi'il mudhari. Tapi kalau sulasi, ikutin timbangan fa'il. Itu mudah. Tapi kalau ghairu sulasi, min mudhari'ihi. Dhamma awaluhu wa kusira qabla akhir. Qabla akhir maksur. Nah, yulaki. Ini bagaimana? Yuklabu harf mudara, yuklabu harf mudara miman madmuma, ditukar ya mudaraannya, ini kata ya mudara menikun fi mudari, ditukar jadi mim madmuma, itu kaedahnya. Jadi bagaimana mu, bukan jadi yu, jadi mu. Nah, tukar dengan mim baris dhamma. Nah, kebetulan memang surat dhamma, gak perlu tukar lagi. Nah, kemudian waku sila maka belakhir mula. Nah, kusira maka belakhir mana? Qaf. Nah, kebetulan enggak perlu ditukar lagi. Memang sudah kasrah. Nah, kalau sudah kasrah paling mudah sudah. Enggak perlu ditukar lagi. Nah. Berarti mula kiun. Mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Isim fa'ilnya mufa'ilun. Nah, isim fa'ilnya. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Mulakin, mulakiyun. Kembali tadi ini, lakiyun. Nah, mulakiyun. Baik. Ini kan berat. Ini nama masuk isim mankus kan? Diakhiri oleh ya qablaha kasrah. Bagaimana hukumnya? Dibuang ianya. Nah, jadi mulakin. Nah, kemudian kita tasrifkan jadi musanna dan jamak. Bagaimana? Mulakin, mula, mulakiyani, ya kan? Musana, ya mulakiyani. Musana, mulakiyani, sama seperti lakiyani. Mulakiyani, terus? Mulakiyuna. Mulakiyuna. Tuh, itu asalnya. Ini sudah nampak sudah mulakiyuna. Nah, bagaimana ini? Jamak dzikir salim ini berat. Ya, dhammah dibuang. Sama saja dibuang. Jadi mulaqiu. Lebih berat lagi. pindahkan harakat dhammahnya ke bawah, ke belakang. Kena waw sesuainya dhammah. Jadi apa? Mulaqun. Jadi apa? Mulaquna. Nah, sekarang idhafah kepada lafaz Allah. Allahu. Bagaimana kaedahnya? Buang huruf nun. Nunnya. Buang huruf nun. Buang huruf nun. Jadi apa? Mulaqullahi. Mulaqu. Ya kan? Mulaqu. Buang nun. Mulaq. Tambah kala Allah. Mulaqullahi. Innahum mulaqullahi. Sebenarnya mereka adalah orang yang bertemu di Allah. Baik. Nah, makanya pakai waw. Kenapa pakai waw? Jamak mudzakkar salim marfu'nya apa? Kenapa? Jamak mudzakkar salim marfu' waw. Bil waw. Iya, tanda rafatnya waw kan? Nah. Muslimuna, mu'minuna, katibuna, demikian mulaquna. Waw. Baik. Nunnya dibuang. Kenapa pakai waw di sini? Karena jamak. Kena, ha? Kalau pakai ya bukan jamak. Marfu. Ya kenapa marfu dia? Dia sebelumnya. Nah. Annahum mulaqullah. Sebagai khabar anna. Khabar anna marfu. Ya kan hum itu kan isim anna. Nah. Dhamir fi mahalin nasab. Bagaimana kaidah inna dan ana serta saudaranya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ambil saja contoh, masukkan dalam pikiran ayat apa? Innallaha ghafurun. Innallaha sami'un alim. Itu saja kaidahnya. Diambil sebagai contoh. Ya. Ya, jadi mulaqullahi. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umma Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah, nomor satu sudah diuraikan dan dijawab dengan baik dan ditambah penjelasan dari Ustaz di firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali untuk yang nomor kedua, yaitu tadribat halaman 51. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umar Abdillah di Solo. Ya, enam. Silakan. Naam, tafadhal ya, Om. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walainu bima qalu bayatahu mas matsu topani. Iya. Yadahu. Baik. Mana mudhafnya? Yada. Yada. Mudhafah kepada apa ini? Hu. Pada dhamir. Pada dhamir. Ya. Al-ha. Hu. Yadahu. Baik. Bentuk apa ini? Jamakkah atau musanna? Musanna. Asalnya apa? Yadani. Yadani. Mana nonnya? Gimana, Pak? Dibuang, iya. Yeah. Dibuang, nunnya dibuang, iya. Yeah. Jadi yadani yada, nun dibuang. Ini marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Kenapa marfu dia? Iya. Mubtada. Betul, betul. Mana kabarnya? Mabusu totani. Iya. Mabusu totani. Ini juga musanna. Jadi karena mubtada'nya musanna, maka khabarnya juga musanna. Itu kaidah. Baik, tanda rafa'nya alif. Ahsan. Barakallahu fik. Nasik barakallahu fikum. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairu Abdillah di sana. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Dan sebelum kita berikan dua nomor untuk ikhwan yang ada di studio. Baik, silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf di Indramayu. Naam, dan. Ahlan ya akhi, barakallahu fik. Naam, tafadhal. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب jelaskan mudhafnya mana? Ainahu. Bentuk apa mudhafnya? Bentuk musanna. Musanna. Mufradnya apa? Ainun. Ainun ainani. Baik, ainun ainani. Dua mata. Nun juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena idhofah, karena dia sebagai mudhaf ya. Yang dibuang tuh mudhaf ya. Nunnya pada mudhaf. Kalau mudhaf ilaih enggak dibuang. Iya, mudhaf ilaih tidak buang kecuali kalau jadi mudhaf lagi dia. Mudhaf ilaih kemudian jadi mudhaf karena digabung pada kata yang di depannya. Bisa jadi kan idhofah bisa jadi lebih dari satu kali. Iya, idhofah. Nah, ini idhofah hanya sekali. Ainan idhofah kepada ha. Iya, dibuang. Nah, di sini marfu atau mansub atau majrur? Marfu tan. Marfu tan rafa'nya alif ya. Kenapa marfu di sini? Dia sebagai fa'il tan. Fa'il dari mana? Abyadat. Abyad, ibyadat, betul. Asalnya ibyadat itu ibyadda itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi mudha'af ya. Ibyadda. Betul. Makanya di sini ta ini ta apa namanya? Depannya ta apa? Ta ta'nits as-sakina. Dhamir ka atau huruf itu? Huruf ta. Huruf, iya. Bukan dhamir ya. Nah, ini bukan. Sering orang salah. Itu huruf bukan dhamir. Kalau dhamir berarti dia isim. Kalau isim berarti bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Iya kan? Nah, dia huruf, bukan dia sebagai tanda bahwa pelakunya muannas. Ini pada fi'il madhi. Ta ta'nits as-sakinah. Kalau fi'il mudhari, tanya di awal sebagai tanda pelaku juga muannas. Iya. Ya. Jadi ibyaddat, jadi itu ta ta'nits as-sakinah. La mahallah mirab sebagai tanda sama seperti ta merbutah pada isim. Nah, dikasih ta marbuta sebagai tanda bahwa isim itu muannas. Baik. Ahsant. Barakallahu fik. Wa fikallahu. Syukran ya ustaz. Afwan akhi, masyaallah. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Hawa Yusuf di Indramayu, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya pada ikhwan yang di studio. Fadli akhi, Ibrahim. Ahsant ya, fadli. Naam. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Yeah. حاضري. حاضري. Yeah. حاضري. Itu mudhafnya ya. Mudhaf ilainya mana? المسجد. المسجد. الحرامي sebagai na'at ya. طيب. Bentuk apa itu? Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Asalnya apa? Hadirina. Hadirina. Dibuang nunnya. Nah, sama seperti mulakuna. Dibuang nun jadi mulakullah. Nunnya dibuang karena idhafah, betul. Di sini kenapa enggak pakai waw? Hadiru. Ini hadiri karena jamak segala macam ada kalanya pakai waw, ada kalanya pakai ya. Tergantung kedudukan dalam kalimat. Kalau mulaku bukan mulaki karena dia sebagai khabar anna marfu. Nah, di sini hadiri sebagai apa? Khabar kana. Khabar kana. Betul. Khabar kana apa? Mansub. Ya, mana isimnya? Ahlu. Ahluhu. Ini kita kembali mengulang-ulang pelajarannya yang sudah antum pelajari di durusul lughah. Ya. Ingat ambil satu ayat sebagai apa? Pengingat wa kanallahu. Bukan wa kanal, berbeda inna kan? Innallaha. Kalau kana wa kana Allahu ghafuran rahiman wa kana Allahu aliman hakima. Itu banyak sekali ayat senada seperti ini. Silakan antum perhatikan amati dalam Al-Qur'an Karim. Nah, kenapa Allah situ marfu? Berarti di isim kana. Setelahnya kenapa dia mansub? Berarti khabarnya. Kalau ada inna, kenapa lafaz Allah mansub? Berarti isim inna. Kenapa setelahnya marfu? Berarti khabar inna. Nah, di sini mansub karena dia khabar yakun. Yakun daripada kana yakunu. Lam yakun. Ya kan? Lam yakun. Masih ingat? Di mana wawnya? Kan kana yakunu, ke mana wawnya? Ini sudah pernah dibahas juga. Jadi seperti itu, yang kecil-kecil jangan di jangan dilupakan. Iya, memang barang kecil ya suka dilupakan. Akhirnya tercecer. Kenapa dibuang wawnya? Iltiqa'u sakinain, bertemu dua sukun. Mana sukun pertama? Wow. Sukun kedua? Nun. Kenapa nunnya sukun? Karena ada lam, huruf jazam. Lam itu menjazamkan mudhari. Lam yakul, ya kan? Lam yashrab. Dia belum, dia tidak makan, dia tidak minum, atau dia belum makan, dia belum minum. Lam yakul, lam yashrab, sukun. Lam yalid. Nah, ambil contoh itu Al-Quran. Nah, taruh di ini. Di pikiran. Lam yalid. Nah, sebagai apa? Mengingat. Berarti setiap lam masuk, berarti sukun. Sukun kalau dia fiilnya belum ada tambahan. Belum ada tambahan. Lam yalid. Lam yakun. Kana yakunu. Nah, karena nunnya sukun, berarti terjadi dua huruf nun yang bertemu. Ya kan? Ini perlu saya tulis, kadang-kadang masih ada yang awam atau yang masih baru. Ya. Jadi kalau ada lam, fiilnya masih fiil yang ada imbuhan di akhir. Ya. Al-Quran, lam yalid. Ini tanda sukun, kena huruf fiilnya masih fiil asli, tidak ada imbuhan di akhir. Dan hurufnya huruf sahih. Huruf dal, bukan huruf ilat. Ilat itu waw, ya, dan alif. Nah, lam yalid, berarti sukun. Nah, kalau kana yakunu, yakunu. Kana yakunu. Masuk lam. Sukun, kan akhir sama seperti ini, disukunkan ini. Sukun. Apa yang terjadi? Ini sukun, ini sukun. Namanya iltiqa'u sakinain. Nggak mungkin baca lam yakun. Nggak bisa. Maka harus dibuang salah satu huruf dibuang. Apakah nun dibuang? Enggak bisa nun dibuang karena huruf asli. Huruf apa? Huruf sahih. Berarti huruf penyakitnya dibuang. Penyakit dibuang biar sehat. Dibuang penyakit. Nah, itu huruf ilat, dikatakan ilat itu ke penyakit. Jadi waw, alif, ya dikatakan huruf ilat, penyakit. Ya. Nah, ternyata dalam kajian fiil ada juga penyakit. Bukan aja manusia penyakit ya. Nah, dibuang nih. Iltiqa'u sakinain, apa yang terjadi? Tadi setelah buang, jadilah lam yakun kan? Ya, lam yalid, walam yulad, walam yakun. Nah itu dia, lam yakun. Jangan lupa itu. Lam yakun, ya ahluhu isim. Hadiril khabarnya. Mansub tanda sama apa? Ya, kena jamak mudzakkar salim. Taib, tafadhal. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. Iya. Perhatikan walidayya itu yang idhafah kan? Nah, mana mudhafnya? Walidani. Walidani. Walidaini. Dari mana tahu kok walidani? Bukan, kenapa tak walidaini? Ada ianya, Ustaz. Ada ianya? Kenapa pakai ia? Taib, gini dulu. Ini. Masukkan lam, Ustaz. Iya, ini apa itu? Jamak atau musanna? Musanna. Musanna. Kita ambil mufrad dulu. Apa mufradnya? Walid. Walid. Arti walid? Ayah. Iya kan? Kalau ibu tamar buta walidatun. Karena ini kan bentuk isim fa'il ini. Iya. Walid. ayah. Karena enggak pakai tamruta. Kalau tamruta walidah, ibu. Itu om. Nah, kemudian, kalau dia musanna, bagaimana kalau musanna? Walidani. Walidani. Ini pakai alif atau pakai ya. Ziyadah alif wa nun au ya wa nun. Lihat kembali pelajaran kita yang lalu. Bab tentang musanna. Bisa pakai alif, bisa pakai ya. Walidaini. Cuma kapan dia pakai ya, kapan pakai alif. Nah itu kalau sudah masuk dalam kalimat. Ya. Salah satu, dia harus pakai ya. Nah, kalau dia sebagai objek maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Ya kan? Ana ata'tu walidayya, kan? Wah, itu pakai ya. Karena sebagai maf'ul bih. Atau dia yang ya pakai apa? Majrur. Ya itu mansub dan majrur. Kalau alif itu marfu. Ya. Kalau ya mansub dan majrur. Nah, di situ majrur atau mansub? Majrur. Kenapa majrur? Apa tanda majrurnya? Ada masuk apa? Lam. Lam. Ini. Rabbi firli. Apa? Rabbi? Firli wali wa. Rabbi firli wali wa. Ada lam masuk. Ya Allah ampuni bagiku dan bagi kedua orang tuaku. Apa yang ampuni? Dosa. Taib. Ini lam masuk. Lam masuk jangan pakai alif, tapi pakai ya. Makanya walidai. Ya. Nih, kan? Bukan belum-belum lagi, belum-belum. Sabar. Ya. Ini kan belum idhofah nih, kan? Nah, bagi kedua orang tua. Nah, orang tuaku ada akunya. Berarti tambah apa? Ya. Nah, ya ni apa? Nama ya mutakallim. My, kalau Inggris dengan my book. Jangan pakai I book. Jangan pakai ana. Pakai iya. Nah, sekarang digabung. Bagaimana cara penggabungan berlaku kaedah ini musanna? Bagaimana? Nah, ini mulhaq musanna. Kata mulhaq. Karena beda makna. Yang satu ayah, yang satu ibu. Mufrad satu walid, yang satu walidah. Pakai tamruthah. Ya. Taib. Ini bagaimana caranya dibuang huruf nun. Iya kan? Idhofah kalau dia mudhaf musanna, nunnya dibuang. Terus setelah dibuang apa yang terjadi? Kita tulis sini. Ha. Wali wa ini. Ini ya ini. Iya kan? Ya. Masukkan ya ini. Gimana cara masuknya? Hah? Nah, ada berapa ya? Dua. Tas dua, berarti kasih tanda tasdid. Sebagai tanda apa? Bahwa situ ada ya. Dua. Nah, sekarang harakatnya apa? Pilih salah satu di antara tiga. Imma dhamma wa imma fatha wa imma kasrah. Mana yang paling ringan? Akhaf. Fatha yang paling ringan. Maka difathakanlah. Iya. Wali wa lidayya. Harus kasih harakat. Kalau nggak salah, nggak bisa baca tasridnya. Nah, nggak bisa baca tasridnya. Mesti kasih harakat. Nah, untuk apa? Terlepas daripada dua sukun tadi ini. Kan dua sukun tuh. Ini sukun, ini sukun. Nah, maka digabung, diidhamkan, kasih tanda tasrid, dan harus kasih harakat. Nah, harakat yang paling ringan adalah fathah. Wali wa lidayya. Enggak bisa dibaca wali wa lidayyu atau wali walidayyi. Nah, coba rasain aja lah mana. Enggak perlu dijelaskan, bisa dirasain kok. Nah, wali walidayyu, wali walidayyi, wali walidayya. Kan fathah paling ringan. Nah, jadi ulama yang masya Allah tentang kaidah ini, iya. Sekaligus menyukai Islam itu apa? Mudah. Tapi jangan dimudahkan. Nah, Islam itu tidak memberatkan. Sampai dalam bahasa juga demikian. Tapi, paham nih? Berarti kenapa pakai ya tadi? Kena alam huruf jar masuk. Dia majrur. Ya. Wali wa lidayya. Alhamdulillah. Selesai. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya. Baik, sebelum kita masuk, kemarin ada pertanyaan tentang idhafah mahdhah ya. Apa idhafah? Maknawi, idhafah lafzi. Itu ada beberapa istilah. Ada idhafah mahdhah, ada idhafah ghair mahdhah. Mahdhah itu murni. Ya. Sebagian ulama memakai istilah idhafah maknawiyah atau idhafah maknawi. Ya. Kalau idhafah ghair mahdhah, ada idhafah apa? Lafzi. Nah, yang maksud itu adalah, kemarin juga saya sudah kasih contoh ya, ada lagi idhafah namanya syabih bil mudhaf. Ya. Dia bukan idhafah tapi mirip dengan idhafah. Nah. Tajabah talian jabalan. Talian jabalan. Nah, idhafah mahdhah atau idhafah maknawi itulah yang apa? Saya kasih contoh di sini adalah idhafah yang murni idhafah adalah idhafah kepada isim. Mudhafnya isim, isim apa? Jamid, bukan wasaf, selain kata sifat. Nah, selain kata, kata sifat apa? Kata sifat itu ada isim fa'il, isim maf'ul ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifatun musyabahah bismil fa'il. Itu kata sifat atau wasaf. Nah. Jadi idhafah mahdhah yang mana mudhafnya adalah bukan wasaf, bukan kata sifat. Nah, ini contoh di sini. Coba lihat di sini. Apa contoh? Yadahu. Yadun itu bukan kata sifat. Aina, ainun, aina bukan kata sifat, ya kan? Walid juga di situ. Karena walid adalah maksud apa? Orang. Ya. Bukan kata sifat. Bukan arti melahirkan di situ artinya, bukan melahirkan. Maksud apa? Menunjukkan apa? Isim jamid, benda mati tapi benda mati benda apa? Benda hidup. Ya. Jadi benda itu ada dua kan, benda hidup, benda mati. Kita ini benda hidup, istilahnya. Nah ini idhafah mahdhah, idhafah murni. Maka melahirkan hukum ma'rifah. Kalau idhafah pada ma'rifah, ma'rifah. Idhafah pada nakirah, mana apa kemarin? Khusus ya. Nah itu masuk ke golong apa? Golong idhafah maknawi atau idhafah mahdhah. Mahdhah itu murni. Karena ini ibadah mahdhah kan? Ibadah mahdhah ibadah murni seperti salat, puasa, haji, zakat ya. Nah. Nah, itu idhafah apa? Maknawi atau idhafah mahdhah, ya, murni. Kalau idhafah lafzi, lafaznya idhafah, akan tapi sebetulnya dia bukan idhafah. Inilah yang kata sifat atau wasaf yang idhafah. Itulah isim fa'il yang idhafah, isim maf'ul yang idhafah, sifat musyabbah yang idhafah, manakala idhafah kepada ma'mulnya, wasaf idhafah pada ma'mul. Ya, arti ma'mul yang di apa? Dikerjain gitu. Amil itu yang mengerjain, ma'mul itu yang dikerjain. Nah, yang ma'mul ini apa? Ma'mul ini bisa fa'ilnya, bisa maf'ul bihnya. Perhatikan di sini contoh mulakullah. Di situ idhafah pada Allah. Allah itu sebagai ma'mul. Nah, asalnya apa? Dia sebagai maf'ul bih. Asalnya mula yulak, kita kembali pada fi'il laqayul yulaqillaha yulaqullaha yulaqunallaha. Kalau dia mufrad yulaqillaha. Nah, Allah di situ sebagai objek daripada fi'il yulaki. Nah, di sini Allah itu jadi mudhaf ilaih karena mulaku ini adalah sebagai mudhaf. Nah, isim ini isim fa'il, mudhaf kepada ma'mulnya. Ma'mul ini adalah Allah. Allah ini adalah sebagai objek asalnya, sebagai objek. Karena yang ditemui siapa? Allah. Yang menemui mereka. Mereka bertemu di Allah. Nah, kemudian contoh lagi hadiril masjidil haram, hadiri. Nah, al masjid di sini adalah juga sebagai ma'mul. Al masjid sebagai ma'mul asalnya dia adalah sebagai objek maf'ul bih yang hadir, menghadiri, mendatangi masjid al haram. Hadir al-masjid haram. Asalnya hadara yahduru. Yahduru. yahdurul masjida. Hadir ke, hadir artinya mendatangi masjid. Nah, ini isim fa'il. Isim fa'il maupun nanti isim maf'ul dan juga sifatul musyabah bismail. Contoh sifatul musyabah bismail, contohnya apa? Hasanul wajhi. Asal apa? Asalnya hasuna wajhu. Hasuna wajhu. Berarti dia idhafah kepada fa'ilnya. Jadi ada kala idhafah kepada objeknya, ada kala idhafah kepada fa'ilnya. Nah, itu isim fa'il. Ya. Isim fa'il maupun sifat musyabah bismil fa'il maupun dia apa? Maupun isim maf'ul. Nanti isim maf'ul dia idhafah kepada naib fa'ilnya. Nah, ini contohnya madrubu zaidin. Madrubu zaidin. Asal apa? Madrubun az-zaidu. Zaidun. Madrubun zaidun. Berarti zaid itu sebagai naibul fa'il. Nah, ini namanya idhafah. Jika digabung, itu jatuh kepada namanya apa? Idhafah ghairu mahdhah. Ya, berarti bukan murni idhafah. Makanya idhafah seperti ini, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifatul musyabbah habis malik. Jika jadi mudhaf, terjadi idhafah jadi mudhaf, dia tidak memberikan ma'rifah atau apa? Khusus. Ya. Tidak melahirkan ma'rifah dan tidak apa memberikan dampak kepada melahirkan makna khusus. Bimana la tufidu ta'rif wa la tufidu takhsis. Idhafahnya tidak memberikan faedah ma'rifah, dia tidak bisa jadi ma'rifah, tidak juga apa memberikan takhsis khusus. Nah, yang bisa itu adalah ibadah mahdhah, apa ibadah idhafah mahdhah atau idhafah yang isimnya mudhafnya adalah isim yang bukan kata sifat. Bukan kata sifat. Ya. Baik, itu terkait dengan pertanyaan kemarin ya. Nah, kalau di sini itu bisa dilihat. Mulaqullah berarti idhafah apa ini? Idhafah lafzi. Nah, lafaznya saja idhafah. Terlihat idhafah kan? Ada mudhaf-mudhaf ilaih kan? Nah, tapi sisi makna bukan idhafah. Kenapa? Bertemu, menemui Allah. Berarti apa? Allah itu sebagai objek. Itu sisi makna. Ya. Yadahu. Nah, ini apa ni? Idhafah murni. Kerana yad itu apa? Bukan isim fa'il. Bukan isim maf'ul dan bukan sifat musyabah. Yad ini adalah apa? Benda. Nah, isim jamid. Kata benda. Tapi benda mati. Tangan. Nah. Kalau kita manusia itu benda. Tapi benda hidup. Demi aina. Ya kan? Ainun. Ini isim. Benda kan? Ya. Maka tidak... Ini namanya ibadah mah apa ibadah idhafah mahdhah atau idhafah ma'nawiyah murni idhafah. Nah, ini yadahu memberikan faedah apa? Ma'rifah. Ainahu beri faedah ma'rifah kerana mudhaf ada dhamir, dhamir itu ma'rifah. Hadiril masjid, ini isim fa'il mudhaf ada masjid. Nah, masjid itu dari sisi makna dia berarti sebagai objek. Nah, maka ini bentuk saja, surahnya saja idhafah. Akan tapi dari segi apa hakikatnya bukan idhafah. Kena mudhaf kepada ma'mulnya. Nah, itu dikatakan idhafah lafzi. Lafaz saja idhafah. Nah, walidayya ini idhafah ma'nawi. Idhafah ma'nawi. Atau idhafah apa? Mahdhah. Iya. Nah, itu penjelasannya tadi kemarin saya ungkapkan. Nah, juga tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Kalau idhafahnya apa? Idhafah lafzi. Tali al-jabali kan? Ketika isim fa'il itu. Tali al-jabali. Nah. Ini tali an-jabalan. Jabal itu sebagai maf'ul bi. Kalau tali al-jabali. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih asalnya maf'ul bi. Tali an. Tali an. Al-jabalah. Nah. Ini namanya syabih bil-mudhaf. Tali itu syabih bil-mudhaf. Mirip dengan idhafah. Mirip dengan mudhaf. Tapi dia bukan mudhaf. Kerana jabalannya apa? Mansub. Nah, itu apa dari sisi apa maknanya dari sisi lafaz dia bukan idhafah. Iya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan at-tadribu tsani. Nah. Latihan yang ketiga. Kedua, afwan. Fadhal Sa'isa. Baik. Ikhwah pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung masuk ke latihan yang kedua setelah penjelasan terkait dengan pertanyaan pekan yang lalu. Sangat dirinci oleh Ustaz dan cukup jelas insyaAllah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Masih di halaman 51. Kita angkat, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida di Pacitan. Ya Ustaz, betul. Ahlan ya Umma, barakallahu fiik. Naam, ahlan assalam. Naam, tafadhal ya Ummu Ida. Naam. Tadribul awal Ustaz ya. At-tadribus tsani, awal sudah selesai. Oh, at-tadribus tsani. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus tsani. Hadis al-mufradain. Nah, coba diwasal, disambung bacaan bagaimana? Hadisil mufrad. Iya, itu fi'il apa nih? Fi'il amar. Amar. Jadi amar dia mabni as-sukun, kena huruf akhirnya huruf sahih, kemudian tidak ada tambahan, maka mabni as-sukun. Untuk bisa apa keluar daripada bertemu dengan sukun, fa-nya sukun, alif lam qamariyah kan sukun, enggak bisa dibaca, maka diharakatkan dia kasrah, adifil. Asalnya adif, ya. Nah. Adifil mufradaini ma'adzabti bisyakli kama fin namuzat. Iya. Apa artinya? Idofahkan atau sandarkan dua bentuk mufrad dengan mufrada ini, dua mufrad. Ya. Dengan dua mufrad beserta memberikan syakl atau tanda. Iya. Sebagaimana dalam contoh. Contoh, disuruh harakat ya. Ini kasih nah. Harakat. Lihat aja contoh, ikutin contoh. Insyaallah mudah. Nah. An-namudzat. Hada kitabun at-tilmidu. Hada kitabut tilmidi. Kalau hada kitabun apa artinya? Ini kitab. Ini kitab. Atau ini sebuah kitab. Nah, nah sekarang gabung dengan kata tilmidi. Hada kitabut tilmidi. Apa perubahannya? Perubahannya dari bentuk at-tilmidu dari bentuk yang menggunakan alif lam. Maaf. Dari bentuk rafa menjadi bentuk jar idhofahnya. Yang mana? At-tilmidhu menjadi at-tilmidhi. Ya, itu mudhaf ilaih. Karena nah. Status atau hukum mudhaf ilaih adalah majur selama-lamanya. Nah. Nah, ada lagi yang penting, yaitu kitabunnya. Nah. Ya kan? Mudhafnya tidak, apa syaratnya? Tidak boleh ditanwinkan. Nah. Maka di sini tidak ada, dibuang tanwinnya. Jadi kitabu. Hadha kitabu tilmidhi. Apa artinya? Ini kitabnya murid. Iya, ini kitabnya. Itu ini kitab milik si murid. Iya. Nah. Terus. Hadzal qalamu ya. Al-mudarrisu. Iya. Hadza qalamul mudarrisi. Apa perubahannya? Perubahannya dari bentuk kata yang menggunakan alif lam. Iya. Menjadi dibuang alif lamnya. Ya. Karena dia mudhaf, syarat kedua apa lagi syarat mudhafnya? Tidak boleh pakai alif lam. Nah, nah, ketika ada isim yang pakai alif lamnya dibuang. Nah. Jadi qalamu. Enggak bisa al qalamu. Qalamu. Kemudian yang kedua tetap berlaku hukum pertama, majrur selama-lamanya. Tanda jarnya apa di sini? Kasrah, Ustaz. Kasrah karena di isim mufrad ya. Isim mufrad tanda jarnya kasrah. Jadi nah. Hadza qalamul mudarrisi. Nah. Ya. Terus itu baru contoh ya. Nah. Rakam wahid. Namratul wahid hadihil kurrasatu at-tilmidu hadihi at-tilmi at-tilmidatu iya hadihi kurrasatu tilmidati iya apa artinya ini kurrasatu apa ya Ustaz ya wah lupa ya buku tulis atau daftar. Oh, nah. Ya, daftar itu. Iya. Ini buku tulis milik murid perempuan. Iya, ini buku tulis milik murid perempuan, iya. Murid perempuan. Iya. Sanian, kedua. Sanian. Zalika baitun al-mudiru. Iya. Zalika baitul mudiri. Iya. Terjemahnya rumahnya kepala sekolah. Iya. Rumahnya kepala sekolah atau rumah pimpinan atau rumah direktur. Karena mudir itu umum ya maknanya, penggunaannya. Baik, terakhir, nomor tiga. Talisan, tilka sayyaratu al-mudarrisatu. Tilka sayyaratul mudarrisati. Iya. Itu mobil milik guru. Guru. Guru apa? Gimana, Ustaz? Guru apa? Guru perempuan. Perempuan. Ada tamruta ya, guru perempuan. Iya. Jadi sini perubahannya apa? Perubahan dari kata yang menggunakan alif. Iya, as-sayyara ada alif lam, alif lamnya dibuang. Al-mudarisatu marfu tarafat dhamma dikasrakan jadi al-mudarisati. Tay ahsant barakallahu fik. Nah, syukran sangat jazakallahu khairan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muida di Pacitan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali pendengar berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Kembali kita berikan kesempatan, silakan. Rabian Hadza walatun asodiku. Iya. Hadza walatu sodiki. Iya. Apa artinya? Ini anak laki-laki temanku. Iya, ini anak laki-laki teman. Teman. Enggak ada pakai ku. Sadiq teman. Teman. Kalau pakai pakal kalau pakai temanku, nah dibuang alif lamnya. Nah itu dibuang alif lam. Sadiqnya ada alif lam, dibuang alif lamnya. Masuk ya? Ya. Hadza waladu sadiqi. Nah itu baru idhofahnya dua kali. Terakhir pakai ya mutakallim. Jadi alif lam pada sadiq itu dibuang. Karena sebagai mudhaf, kembali mudhaf dia. Yang kelima? Khamisan. Iya. Hadihil haqibatu Muhammadun. Iya. Hadihil haqibatu Muhammadin. Iya. Hadihil haqibatu Muhammadin. Ini tasnya Muhammad. Ini tasnya Muhammad. Apa yang terjadi di situ? Apa yang dibuang? Alif lamnya. Alif lam pada haqibah dibuang, kemudian Muhammadnya dikasrahkan. Nah, itulah dia. Penggabungan dua isim mufrad. Yang pertama, kata pertama setelah kata tunjuk isyarat itu semua isim mufrad itu. Ya. Al-qalam, al-qurrasa, bait, sayyarah, wala al-haqibah. Kata kedua mudhaf ilaih juga mufrad. At-tilmidz, al-mudarris, tilmidzah, mudir sampai terakhir Muhammad. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa abdiyati salah. Masya Allah. Iya. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, tibakum alhamdulillah. Kita sapa kembali pemirsa dan pendengar berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Ummu Fathiyah. Hai, Ummu Fathiyah di Aceh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan ya Ummu. Naam. Tafadhal ya Ummu. At-tadribu salis. Naam, sahih. Bismillah. At-tadribu salis. Audi fil musannaini ma'adob. Ikra' jahilan. Ikra' jahilan. Mana musannaini? Musannaini. Mana musannaini? Jadi, Ustaz. Mana musannaini? Coba lihat itu perhatiin. Ah, musannaini. Iya. Al-musannayaini. Asal apa? Musannayani. Yes. Musanna. Kata musanna itu kan mufrad tuh. Bentuk kata musanna itu mufrad. Nah, ketika dimusannakan, pakai iya, pakai non. Al-musanna, musannayani. Kemudian, kena di sini sebagai apa? Maf'ul bi. Pakai iya. Musannayaini. Yes. Iya. Abisil musannayaini ma'adabti bisyakli kama finnamudaji. Iya. Idofahkan musanna dengan memberikan dua musanna. Al-musannayaini dua musanna. Oh, dua musanna. Dua musanna. Jadi musanna itu musanna juga kan? Iya, Ustaz. Iya. Jadi kata musanna itu juga musanna. Tapi kalau musanna itu mufrad. Paham ini? Kalau musanna itu mufrad. Iya, Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Betul kan? Iya, Ustaz. Iya. Iya. Dua musanna, dua musanna Ustaz. Iya, dua musanna. Arti dua isim musanna digabungkan. Ma'adabti bisyakal. Idofahkan iya. Dua isim musanna iya. Dengan memberikan harokat. Harokat, iya. Dengan tanda iya. Bagaimana pada contoh. Contoh. Sengaja saya kasih contoh untuk memudahkan. Iya. Yes. An-namuzaju hadani kitabani. At-Tirmidzani. Ya, kedua kata pertama kitabani musanna At-Tirmidzani musanna. Bagaimana menggabungkan dua musanna ini? Hadani kitabat Tirmidzaini. Nah, perhatikan perubahannya. Apa perubahannya? Nunnya Ustaz hilang. Kata pertama sebutkan yaitu mudhofnya. Kata pertama mudhof kan? Mudhofnya nunnya dibuang. Kitabani nunnya dibuang. Itu kaedah. Harus dibuang nunnya. Yang kedua, apa perubahannya? Oh ini set apa? Dari alif apa? Jadi ya sukun. Apa yang sukun? Ianya set. Ianya. Maksudnya apa ini? Nah ini mudhaf ilaih. Hukumnya apa mudhaf ilaih? Majrur kan? Majrur, majrur. Nah, musanna tanda jarnya apa? Alif atau ya? Ya. Nah, ya kan? Nah, makanya apa? Di kata kedua itu mudhaf ilaih, alifnya diganti dengan ya. Kenapa diganti ya? Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Nah, tanda jar untuk isim musanna adalah ya, bukan alif. Kalau alif itu apa? Tanda rafaknya. Nah, ketika dijadikan sebagai subjek atau mubtada, pakai yang alif, jangan pakai ya. At-tilmidhani jadidani. Nah, ini masing-masing ada hukumnya. Jadi ketika sebagai subjek mubtada pakai alif, demikian juga khabar pelengkap atau predikat juga pakai alif kalau di musanna. Makanya apa? At-tilmidzani jadidani. Enggak bisa at-tilmidzani jadidaini pakai ya enggak. Karena hukumnya sama, mubtada marfu, khabar marfu. Nah, kemudian kalau dia fa'il juga marfu. Kalau fa'il pelaku hukumnya marfu, itu tidak berubah itu. Tidak berubah, tetap dia marfu. Maka contoh apa? Sebagai pelaku telah hadir dua orang murid. Hadara at-tilmidzani. Pakai alif, jangan hadara at-tilmidzaini. Salah. Pakai lain alif. Kenapa? Karena dia musanna. Fa'il hukumnya marfu. Kalau musanna tanda rafanya alif. Nah, kalau dia objek, maf'ul bih, hukumnya mansub. Apa tanda nasab kalau dia musanna? Ya, bukan alif. Contohnya, ra'aitu at-tilmidzaini. Jangan dikatakan ra'aitu at-tilmidzani. Salah kaedahnya. Saya telah melihat dua orang murid. Nah, pelakunya saya, karena saya melihat, siapa yang dilihat? Dua orang murid, berarti dia objek. Karena objeknya musanna, pakailah yang pakai ya, ra'aitu tilmidzaini. Nah, kemudian kalau dia dimasuki oleh huruf jar, berarti musannanya harus majrur. Majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Nah, tanda aja kalau di musanna ya. Contohnya abhasu an, pakai an. Abhasu an tilmidzaini. Jangan kita katakan abhasu anit tilmidzani. Salah pakai alif. Kenapa? Ada an huruf jar. Huruf jar dia menjarkan isim. Kalau dia musanna tanda jarnya ya. Berarti tanda jar dengan tanda nasab sama. Sama-sama ya. Itu dibedakan kalau sudah masuk dalam kalimat bisa dibedakan. Nah ini karena ada huruf an. Berarti dia majrur bukan mansub. Abhasu anit tilmidzani. Demikian juga kalau dia mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih adalah majrur. Nah, sama seperti huruf jar masuk. Majrur hukumnya. Maka pakailah yang ya, jangan pakai alif. Nah, Ya, makanya apa? Al-mudarrisani alif ditukar. Jadi apa? Mudarrisaini. Hadza qal hadzani qalama al-mudarrisaini. Inilah dua pena milik dua orang guru. Taib, itu soal ya. Apa namudat contoh? Ya, silakan jawab soal awal. Soal awal. Hadani qamisani. Iya. Ar-rijal. Ar-rajulani. Ar-rajulani. Iya. Ar-rajulani. Iya. Iya. Jangan rijal, kalau dia itu jamak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jamak rijal, para laki-laki. Ini ar-rajulani. Rajul, rajulani. Iya. Jazal. Menjadi hadani qamisar rajulaini. Nah, hadani qamisa. Dibuang nunnya. Ar-rajulani diganti dengan ya. Hadani qamisa ar-rajulaini. Tapi kalau baca langsung, tidak dipanjangkan shadnya. Hadani qamisar rajulaini. Tetap ada alifnya ya. Alif tetap ditulis, jangan dibuang alifnya, enggak boleh. Iya. Baik. Apa artinya? Ini apa? Kemeja baju ya. Iya, ini dua kemeja. Dua kemeja dua orang dewasa. Nah, milik kena idhafah di sini apa? Oh, iya, kepemilikan. Iya, ini dua kemeja milik orang itu, orang laki-laki itu. Iya. Terus satu lagi. Al-Asani. Hatani sayyaratani. Iya. At-tabibani. Nah. Hatani sayyarata at-tabibaini. Iya, hatani sayyarata at-tabibaini. Apa yang dibuang pertama? Mudhofnya dibuang apanya? Nunnya, Ustaz. Dibuang. Oh, ni alif lam. Pertama alif lam. Nah, jadi banyak kerjaan ini. Yes. Iya, bukan hanya satu kerjaan. Kerjaan pertama alif lamnya dibuang. Karena kaidah gitu, mudhof, enggak boleh pakai alif lam. Yang kedua nunnya dibuang, nun tasniyah dibuang. Tinggallah sayyarata. Kemudian kata kedua mudhof ilainya cuma tukar apa? Alif dengan ya. Nun tidak dibuang, enggak boleh dibuang nunnya. Nah, tidak ada faktor apa? Tidak ada faktor atau penyebab dibuangnya nun. Tetap nunnya tidak dibuang. Ya, hatani sayyarata at-tabibaini. Apa artinya? Ini dua mobil milik Pak dokter. Milik dua orang dokter itu. Dua orang dokter kan? Baik, ahsan tibarakallahu fik. Ya Om. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Jazakallahu khairan mufatiyah. Ya. Di Aceh, tibarakallahu fik. Ya. Jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Aisyah di Caruban. Umu Aisyah di Caruban. Naam, tafadhal ya Um. Rakam salis. Hadani daftarani. Iya. Al-mudarrisatani. Iya. Menjadi hadani daftaro al-mudarrisataini. Iya, ahsant. Sahih. Apa yang dibuang itu pertama? Yang dibuang pertama alif lam. Kemudian nunnya dibuang. Nun apa ini namanya? Nun musanna. Iya, jangan nun asli. Kalau nun asli enggak boleh dibuang. Ini nun musanna, nun zaidah namanya, nun tambahan. Karena asalnya daftar. Nah. Baik. Terus yang kedua? al-mutarisatani berubah menjadi al-mutarisataini karena dulu berubah menjadi majrur. Pakai ya jadi majrur karena musanna tandanya ya. Iya. Apa artinya? Ini dua buku tulis milik Bu Guru. Iya. Dulu milik Ibu Guru ya. Milik dua orang Ibu Guru. Iya. Iya. Milik dua orang ya, karena dua orang sini musanna. Milik dua orang Ibu Guru. Terus Rokmur Robi Hatani Saatani Al-Ukhtani. Iya. Kemudian jadi apa? Berubah menjadi Hatani Saat. Masya Allah. Hada ma qaddarallahu laha. Mohon maaf Umu, ya terputus sambungan teleponnya pendengar kita di Caruban Madiun ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Umu. Kita terima atau kita tunggu kembali. Silakan bagi Umu yang ingin menghubungi di line telepon 0218236543. Dan kita berikan juga kesempatan bagi yang lain. Kita terima kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Ahlan, akhi. Halo. Terputus Ustaz. Ah, tayyib, alhamdulillah. Masuk kembali, silakan. Naam, tafadhal ya, Om. Silakan ya, Om. Silakan. Kayaknya terputus lagi. Iya. Ada al-ukhtaini. Iya, betul. Diulang. Perubahannya apa? Baik. Ya. Perubahannya nyonya dibuang, kemudian ukhtani berubah menjadi ukhtaini. Iya, betul, sahih. Apa artinya? Terjemihah? Ini dua jam milik dua orang saudara. Saudari. Khamisan? Ya, khamis. Hadani al-waladani al abawani. Ya. Berubah menjadi hadanil hadani walida al abawaini. Hadani hadani walida. Kalau walid itu kalau walid itu apa arti walid? Oh, walad. Oh, waladani. Enggak ada alif setelah waw ya? Iya. Hadani walada al-abawayni. Iya. Tapi apa artinya? Ini dua ini dua orang laki-lakinya dua orang bapak. Iya, dua orang bapak itu. Iya, atau dua orang ayah itu. Jadi ini dua anak laki-laki. Dua anak laki-lakinya bapak itu. Iya. Iya. Kalau terjemah bahasa Indonesia harus tahu juga ya bahasa yang bagusnya. Baik. Nah, itu dia. Jadi anak dua anak itu milik dua orang bapak itu atau anaknya bapak itu. Baik. Nah, itulah kaedah ya, ketika menggabungkan dua musanna. Nah, ikutin kaedah ini. Insyaallah mudah sebetulnya. Mudah. Baik, ahsanti barakallahu fik. Fik barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan di Caruban Madiun barakallahu fik. Alhamdulillah. Nah, ini idhofah ini apa? Latin ini adalah idhofah. Nah, coba itu maknawi atau lafzi? Fadhli ya, akhi. Coba. Maknawi. Maknawi atau mahdha ya, idhofah mahdha. Kenapa? Karena mudhafnya adalah isim bukan wasaf, isim jamid, kata benda, bukan kata sifat. Ya. Baik. Nah, kalau tadrib rabi, nah beda lagi tuh. Baik. Kayaknya waktu jualah. Nah, yang tidak mencukupkan kita ya, insyaallah akan datang kita lanjutkan. Silakan antum jawab. Iya, silakan antum jawab ya. Sisa pertanyaan ini tadrib rabi dan tadrib khamis. supaya ke depan biar apa? Biar cepat jawabannya. Ya. Ya, insyaallah kita masuk kepada nah isim maksur. Nah, yang ini yang sudah dipelajari, apa sudah dijelaskan nanti ini ke depan ini. Fadal. Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillah sudah kita bahas dan jawab sama-sama latihan 1 2 3 dan latihan keempat kelima insyaallah kita akan tunda pekan yang akan datang dan menjadi wajibul manzili PR. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa untuk disiapkan jawaban-jawabannya untuk bisa dijawab nanti di kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian kami akan angkat pertanyaan dari Pak Nana di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dijelaskan tentang adanya penghapusan atau pembuangan huruf Z dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Apakah ada huruf ya mutakallim yang dibuang setelah huruf nun Ustaz? Iya. Ada ya. Dasar liya'buduni. Nun itu nun wiqayah ya, bukan nun min afal khamsah. Ya, itu hati-hati ya. Itu ya asal ya'buduna. Ya'budun. Ya'buduna. Iya. Ya'buduna. Menyembahku nah, gimana saudara? Mereka menyembah ya'budun ya. Kemudian ya. Iya. Baik. Kita ambil sebelum masuk ke situ, kita ambil contoh yadrib. Allah. Iya. Kita ambil contoh baik yadrib ya. Yadribu. Nah. Dia memukul. Dua orang mukul. Tasirkan. Yadribu yadribani. Kenapa? Yadribu. Yadribuna. Ya. Yadribuna. Mereka memukul. Pelakunya mereka. Kemudian objeknya kita kasih. Mereka mukul aku. Tambah ya. Yadribu. Ya. Yadribuni. Ya. Yadribunani. Ada nun namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Nah, kenapa masuk nun wiqayah? Untuk menjaga. Ini kan fi'il nih. Tidak kasrah nanti. Karena ya itu mesti kasrah sebelumnya. Jadi yadribunani. Gak bisa yadribuni. Nah. Nah ini namanya nun wiqayah. Itu jadi kalau ada fi'il mudhari ya atau fi'il madhi juga demikian atau fi'il amar juga demikian ketika ya objeknya mutakallim mesti ada nun masuk. Daraba enggak bisa darabai. Darabani. Nah. Kalau enggak ada dia akan menjadi darabi jadinya. Karena ya itu mesti kasrah sebelumnya. Darabi. Nah, jadi menjaga fi'il agar tidak sukun, tidak kasrah. Nah, jadi yadribuna nih. Sudah? Nah, kemudian masuk huruf nasab. Ya, masuk huruf nasab. Apa huruf nasabnya? Situ apa? Huruf nasabnya apa? Perhatikan pertanyaannya. Liak budu lam. Huruf nasab kan? Sudah pelajari. Yang tanya lam. Namanya lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Agar itu maksudnya. Liat dribu. Nah ketika lam masuk. Afal khamsah nunnya dibuang. Ini afal khamsah. Namanya. Afal khamsah mansub ala tunisya hasfun nun. Buang nun. Nah. Bagaimana ini? Yadribu ni. Ya kan? Liadribu ni. Itu jadinya. Liadribu. Liadribu ni. Ya. Liadribu ni. Ya. Nah, masuk pada ayat. Ya'budun. Illa ya'budun. Ya. Budun. Liya'budun kan? ya budun, ya kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budunani, ya kan? Tuh, itu aslinya. Liya'budunani. Kemudian masuk lam. Nih, dibuang nun. Apa jadinya? Liya'buduni. Nah. Liya'buduni, ya kan? Tuh, ini nama objek maf'ul bih. Nah, itu karena ayat ini diakhiri oleh nun, ya kan? Nah, jadi kalau akhir nun, dia akan nun. Nah, itulah balaghah nama. Kalau syair namanya saja. Kalau dia syair namanya saja. Arti saja adalah huruf akhir. Sama. Nah, bait akhir, huruf akhirnya, kalau dia huruf akhirnya, huruf akhir ba, dia akan ba semua. Kalau dia harakat dhammah, dhammah semuanya. Kalau sukun, sukun. Kalau kasrah, kasrah. Nah, itu kalau dia syair. Nah, Al-Quran mengajarkan demikian. Berarti Al-Quran di akhir nun, maka nun. Nah, makanya ya-nya dibuang. Ya budun. Makanya nun bagaimana huruf kasrah nunnya? Tetap kasrah, kan? Lihat itu kasrahnya. Bukan nunnya apa? Tanda i'rab. Ya dribuna. Bukan nun itu. Nun wiqayah. Ini nun wiqayah. Nun aslinya dibuang. Nun apa? Nun tanda i'rabnya dibuang. Sebutunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena lam ta'lil masuk. Nah. Nunnya nun wiqayah. Makanya kasrah nunnya itu. Kasrah. Mudhaf apa? Mudhaf. Maf'ulnya dibuang. Objeknya dibuang. Jazakallah khair. Itulah kalau persen kita katakan soal buang-membuang ini yang membuat orang apa? Kesulitan. Sehingga ada istilah apa? Katakan kalau seandainya laulal hadzaf la arafa al-jamal lu arabiyah. Nah, itu mungkin bahasa candaan barangkali. Kalau tidak kena ada dibuang, saya unta pun tahu bahasa Arab. Baik, jazakallah khair. Demikian Pak Nana di Pondok Gede sudah sangat rinci jawabannya, dan semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum. Barakallahu fik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir sebagai khidmat masyarakat. Baik, jazakallahu khair. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan bisa kita tunda ke depan ya, insyaallah. Dan insyaallah kita lanjutkan sebagaimana saya sampaikan tadi. Silakan kerjakan latihan selanjutnya ya. Iya, mudah-mudahan apa yang sampai ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.